Mitra Bisnis, hasil studi Pelindo tentang dampak pembatasan truk dalam kota menyebutkan, absennya truk hanya meningkatkan kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 2 km per jam, tidak terlalu signifikan. Pembatasan operasional truk juga menimbulkan kerugian lain yang harus ditanggung, seperti terhambatnya arus barang impor-ekspor ke Tanjung Priok, juga kemacetan yang timbul di tempat lain. Dibutuhkan langkah yang menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, bukan hanya secara parsial. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia, Thomas Sembiring. Pak Thomas, apa komentar Anda? Kalau kita lihat itu kan masalahnya kan pengurusan di bea cukai, pamannya dia harus kan satu hari, ya kan kena lagi biaya penimbunan. Ya sekarang beginilah pengurusan semua surat-surat, oke, barang bisa keluar. Tahu-tahu itu truk boleh keluar hanya dari jam itu. Artinya ya kalau dia bisa selesai hari itu, ya mungkin nggak apa-apa dia masuk keluarin jam 10 malam sih nggak masalah. Ya, cuman tambahan biaya lembur pegawai lah. Mungkin tidak mengandalkan jor. Ada yang mungkin tidak masalah kalau cold storage-nya tidak di dalam kota. Kalau cold storage-nya dalam kota, ya dia kan berarti hanya masukin mulai jam 10 sampai jam 6 pagi kan. Nah, ya itu ya buat orang itu kan ya pasti ada gangguan lah, sebab dia harus ngatur lagi kan. Harus ngatur lagi. Tapi kalau umpamanya dia bisa jalan dari katakanlah naik ke tol dan tidak masuk ke dalam kota, ya mungkin nggak ada masalah. Kan ada yang di luar kota, ada di Tangerang, ada yang di Bogor, dia lewat tol aja kan mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang di dalam kota coba, ada juga yang di Jakarta Timur ada apanya. Ya karena berarti dia masuknya tengah malam lah. Tapi kalau di luar kota mungkin dia nggak ada masalah, kan dia lewat jalan tol kan nggak ada gangguan. Dia nggak mengganggu lalu lintas yang di dalam kota. Bagaimana Anda memandang kemacetan di Jakarta? Ya memang serba salah sih kan. Artinya kelihatannya semua kegiatan kan berpusat di Jakarta. Sehingga semua pengurusan melalui Jakarta. Kalau enggak kan coba aja lihat perwakilan-perwakilan daerah pun masih banyak yang di Jakarta. Iya kan? Ya kedua, ya kan banyak arusnya dia bikin jalan-jalan non-tol umpamanya. Itu konsekuensinya. Kalau dilihat luar negeri kan ada berapa tingkat jalan itu kan. Demikian Thomas Sembiring. Saya Kiki Wijaya.